Bagaimana caranya agar kaum wanita terselamatkan? Sejak sekarang kaum wanita harus kembali kepada fitrahnya. Bukan berarti tidak boleh berkarir di luar rumah, silakan, tapi jaga hijabnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa pemikut Dajjal ini kebanyakan kaum wanita. Tadi dikatakan 3 tahun kemarau panjang kan. Di tahun ketiga tidak ada satu tetes pun air selama setahun turun dari hujan. Kemudian tidak ada satu pun tanaman tumbuh di muka bumi. Di tahun itulah Dajjal akan muncul. Yati qauman katsir minhum mati bisababi hadzal ju'. Banyak di antara kaum tadi yang mati karena kelaparan. Ya. Kepada kaum itu Dajjal berkata, "Matahjuna bi rabbikum? Apa yang kalian butuhkan dari Tuhan kalian? Nahtaju tu'aman, nahtaju minhu tu'aman. Katsirun minna matu bi sababi hadzal ju'. Haula'i asdiqai, haula'i ahli, hum matu bi sababi hadzal ju'. Kami berharap kepada Allah, Tuhan kami akan menurunkan hidangan, makanan dari langit. Banyak saudara-saudara kami mati karena kelaparan." Apa kata Dajjal? "Aina mat'amukum?" Mana tempat makanan kalian? Dikeluarkan tuh tempat makanannya. Dajjal menggerakkan tangannya di atas makanan pun di tempat makanan tadi. Tiba-tiba dalam sekejap makanan ada di tempat itu. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal dan kebanyakan kaum wanita. Ya. Kemudian datang kepada kaum yang kekeringan, padahal dulu negaranya, kampung halamannya hijau luar biasa. Dajjal datang pada mereka. Ya. "Kaifa halukum al-yaum?" Bagaimana kondisi hari kalian? "Kami kekeringan, negeri kami dulu hijau, kami penuh subur, luar biasa, penuh dengan karunia alam. Tapi sekarang kami kering. Apa yang kalian inginkan dari Tuhan kalian?" "Kami menginginkan hujan turun dari langit agar negeri kami kembali hijau seperti dulu." "In astati an unazilal ma'ilaikum aw lakum ma satarattum ilayya ma satu'aridukum ma satu'aridunakum ini. Jika aku bisa menurunkan hujan dari langit, apa yang akan kalian berikan padaku?" "Intastati antunazilal ma' minas sama' nasjudulaka rabbandana." Jika aku bisa menurunkan hujan dari langit, kami sujud menjadikan kau sebagai Tuhan. Dajjal mengangkat kedua tangannya. Dia gerakan awan-awan tadi, awan hitam kemudian ada di atas kaum tadi. Lalu berkata kepada awan tadi, "Ya sahab, anzil kula matarali indak." "Hei awan, turunkan hujanmu." Maka hujan deras menimpa kaum tadi. Sujudlah mereka pada Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Laki-lakinya Ustaz, kok wanita-wanita tadi? Karena sebelumnya ada peperangan demi peperangan yang laki-lakinya banyak yang syahid. Jadi maka yang tersisa kaum wanita. Bagaimana caranya agar kaum wanita terselamatkan? Sejak sekarang kaum wanita harus kembali kepada fitrahnya. Bukan berarti tidak boleh berkarir di luar rumah, silakan, tapi jaga hijabnya, jaga dirinya. Jangan terkontaminasi dengan infiltrasi barat dan kejahilan peradaban akhir zaman ini. Rumah adalah surga bagi kaum wanita. Saya iri kepada kaum wanita. Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Walaupun kaki ibunya belah-belah, maafi muskilah, hadisnya tetap sahih. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan karena karir seorang wanita itu di rumah. Mulianya seorang wanita bukan karena karirnya di luar rumah, bukan karena suksesnya, bukan karena gelar akademiknya, bukan. Tapi karena kesakinahan yang didapatkan suami dan anak-anaknya. Makin sakinah seorang suami dan anak-anak di rumah, makin mulia seorang istri di sisi Allah. Budaya feminisme menyeret kaum wanita keluar dari rumah. Dilucuti, dieksploitasi daripada apa yang dimiliki wanita. Sensasional, tubuh mereka, suara mereka apapun dinikmati, dieksploitasi. Jadi iklan ketiak, apa iklan Vaseline atau apa tuh. Aduh ya Allah. Bu, sekali lagi, agar ibu-ibu selamat, ya, ciptakan rumah itu sebagai poros surga bagi suami dan anak-anak. Inilah tarbiyah Rasulullah kepada keluarga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Nilai-nilai surga hadir di rumah. Dan ini tugas kaum ibu-ibu. Ya, karena ibu-ibu adalah madrasatul aulad, madrasah sekolahnya anak-anak. Ciptakan ini di rumah, Bu, biar kami yang berjuang di luar rumah. Ibu akan selamat nanti di jalan Allah. Walaupun fitnah Dajjal datang.